Pemirsa sana, masalah lain yang seringkali membuat masalah tersendiri bagi masyarakat adalah soal lukisan dan foto. Sebagian kaum muslim melarang memajang foto atau lukisan bernyawa. Dengan dalih ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang, dan ada yang bilang keberadaan foto dan lukisan bernyawa membuat malaikat enggan masuk ke rumah kita. Benarkah demikian? Memang ada larangan itu. Hanya saja nanti dalam beberapa detailnya ada sedikit perbedaan juga di antara para ulama tentang apa yang dimaksud dengan gambar. Kalau gambarnya adalah gambar yang tidak bernyawa, seperti pemandangan, seperti gambar rumah dan sebagainya, itu masuk gambar juga. Tapi semua sepakat bahwa ini tidak termasuk gambar-gambar yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, yang menjadi titik masalah adalah ketika gambarnya adalah gambar bernyawa, seperti gambar manusia, gambar hewan yang punya nyawa. Nah, pada saat itulah nanti para ulama mulai sedikit agak berbeda pendapat, yaitu wilayahnya adalah apakah gambar ini berbentuk dua dimensi dalam bentuk kertas, kanvas, dinding, dan sebagainya, dua dimensi, ataukah gambar itu adalah sesuatu yang berbentuk tiga dimensi, yang punya zil, yang punya bayangan, yang membentuk suatu rupa seperti patung dan sejenisnya. Nanti ada para ulama yang mengatakan bahwa dua-duanya itu haram, baik itu yang di atas kertas, dua dimensi, atau yang tiga dimensi, yang berbentuk patung dan sebagainya. Intinya itu adalah taswir. Maka di azab nanti di laumil kiamah, al-musawwirun, orang yang membuat rupa itu. Tapi ada juga nanti para ulama yang mengatakan yang dimaksud musawwirun di situ adalah para pembuat patung. Karena memang pada masa Rasulullah dan juga pada agama-agama sebelumnya, illat dari keharamannya sebenarnya adalah membuat patungnya itu sendiri, di mana patung itu disembah. Nah, oleh karena itu patung yang disembah inilah yang sebenarnya haram, tapi ketika membuat gambar yang dua dimensi, menurut sebagian ulama ini tidak termasuk yang diharamkan. Di situ nanti kita akan menemukan perbedaannya cukup panjang dan cukup pelik juga di antara para ulama yang mendukung dengan yang menolak hal tersebut. Nah, berbeda lagi nanti kasusnya dengan masalah fotografi. Fotografi ini adalah sesuatu yang ditemukan kemudian. Di masa Rasulullah tidak ada alat foto, kamera, dan sebagainya. Walaupun para ahli menyebutkan bahwa istilah kamera sebenarnya itu diambil dari bahasa Arab, Al-Qumrah. Al-Qumrah itu kemudian ditemukan memang oleh banyak para ilmuwan muslim yang cikal bakalnya itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang di barat. Nah, kamera bekerja dengan proses bagaimana menangkap cahaya masuk ke dalam lensa, diterima, dan kemudian diproyeksikan sedemikian rupa. Di situ tidak ada unsur di mana seorang seniman melukis atau membuat tiruan. Karena pada dasarnya kamera itu hanya merekam saja, mengcapture apa yang memang ada di depan kamera itu. Sehingga sebagian besar ulama di zaman sekarang ini tidaklah memasukkan foto atau katakanlah apa yang direkam oleh kamera, termasuk video, televisi, dan sebagainya, sebagai wilayah yang tadi disebutkan keharaman di awal ketika kita sebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang haramnya meniru ciptaan Allah. Jadi apa yang ditangkap oleh kamera itu tidak masuk dalam wilayah peniruan ciptaan Allah. Ini yang umumnya banyak dipegang oleh para ulama muasirin di zaman kita sekarang. Tetapi jangan lupa juga bahwa kita mungkin saja masih bertemu dengan tokoh-tokoh para ulama di zaman modern ini yang tetap mereka mengatakan bahwa hasil jepretan kamera, kalau gambarnya adalah manusia, hewan, tetap saja itu haram. Maka jangan kaget ketika ada poster gambar orang sedang berwudu tapi wajahnya hilang, dihapus. Nah, karena menurut sebagian saudara-saudara kita itu, asalkan dirusak gambarnya dan dipotong kepalanya, bagian tubuhnya yang tidak mungkin hidup dengan kondisi seperti itu, maka itu dibolehkan. Nah, karena disebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan potong saja kepalanya, sehingga dengan tidak ada kepalanya lantas kemudian itu tidak mungkin hidup.